Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Kita masih dalam ayat tentang al-mawarits. Soal coba halik an zaujatain kayaknya sudah ya, halik an zaujatain meninggalkan dua istri. Seorang bapak meninggalkan seorang putri, meninggalkan seorang putri dan satu cucu laki-laki. Dua istri, satu bapak, satu bintun, satu cucu laki-laki. Berapa anaknya? Zaujatain Mas Narno? 1/8, berarti 1/16 ya? 1/16, ya. Masing-masing dapat 1/16. Kenapa? Enggak punya, punya anak. Ada bintunnya. Bapak dapat 1/6. Bintun setengah. Ibn Asobah. Asal masalah. Dua puluh empat. Tiga. Empat. 12. Sisa. 7, 19. Sisa 5. Masyaallah. Ini dibagi dua lagi sama, dibagi dua lagi setengah-setengah. Baik. Nah, kemarin disebutkan tentang al-mahjub, al-hajib. Al-abawan, az-zawjan, wal-waladan, itu enggak mungkin bisa terhijabi. Ya, mereka menghijabi justru. Mereka justru bisa menghijabi. Bapak menghijabi semua anak, mana? Anaknya saudara si mayit, saudara sebapak, saudara seibu, saudara kandung, itu menghijabi semua saudara si mayit. Kemudian ke bawah. Kemudian zaujan, ini enggak bisa terhijabi, enggak bisa di dia apa namanya? Ya, enggak bisa terhijabi. Tapi juga enggak bisa menghijabi kelihatannya. Nah. Di atas cuma mungkin mengurangi jatah. Wal waladan ini juga dia bisa menghijabi tapi tidak bisa dihijabi karena dia harus dapat. Nah. Jadi dari ketentuan itu bapak itu menghijabi semua kakek ke atas, ibu juga demikian menghijabi semua nenek. Menghalangi, maksudnya hajib itu disitu menghalangi. Kemudian ibn-ibn, dia terhalang oleh ibn, oleh bapaknya atau pamannya, anak si mayit. Kemudian al-akh syaqiq, saudara kandung si mayat, itu dia terhalang oleh anak si mayat. Seperti tadi disebutkan, al-waladan ini termasuk yang menghijabi saudara si mayat. Bapak apalagi, bapak menghalangi si saudara. Kemudian saudara sebapak itu terhalang oleh anak, oleh bapak. Dan seterusnya. Al-akhli itu terhalang dengan far'ul warith, anak-anak si mayit. Dan bapak si mayit ke atas. Baik, itu sedikit. Coba lagi. Halik an wa akhun li meninggalkan seorang ibu, saudara seibu, dan ammun syaqiq, paman kandung, ini saudara bapak kandung. Jadi halik an meninggalkan seorang ibu, akhun li saudara seibu, amun syaqiq, amun syaqiq paman kandung. Om dapat berapa? Sepertiga. Sepertiga apa seperenam? Punya saudara dia. Akhun li um. Ya, sepertiga. Ayo. Halik an wa akhun li fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sidis. Berarti ibu super 6. Akhun li ha? Akhun li juga pernah kan? Akhun li'um, lihat. Waladul ahlus sudus. Ayakuna munfaridan, sendirian, terus tidak ada far'ul waris, tidak ada asal. Berarti seper enam. Sepernam. Amun syakik asobah sisa. Berapa? Enam, karena dia meninggalkan saudara seibu. Akhum. Kemudian am syakik. Baik. Halik an bint. Anak perempuan satu. Wa ukhtain. Wa akhun asyqa. Meninggalkan seorang putri, dua saudara perempuan, satu saudara laki-laki kandung. Berarti tiga saudara kandungnya, laki-laki dan perempuan. Kalian lihat yang kemarin itu di ayat kan ada yang hafalan surah An-Nisa. Manfaatkan. Dan ini meninggalkan seorang putri, dua saudara perempuan, dan satu saudara laki-laki kandung. Berarti saudara kandungnya berapa? Tiga. Nah, berapa sama? Bintun berapa? Hah? Setengah. Ukhtain syika asobah dzakari mithlu hadzil untayain. Halik an meninggalkan seorang ibu dan dua saudara ibu seibu. Meninggalkan seorang ibu dan dua saudara seibu. Meninggalkan seorang ibu dan dua saudara seibu. dan meninggalkan seorang mu'tiq. Mu'tiq, dia dulunya bekas budak. Dia dulunya bekas budak. Saya punya budak, atau dulu dan juga jadi budak, merdeka oleh si fulan, saya beli budak, budak ini bebaskan. Kemudian dia meninggal. Dia meninggal, meninggalkan seorang ibu, dua saudara, seibu. Nah, meninggalkan saya yang membebaskan dia. Berapa ibu? 1/6. Dua saudara seibu? 1/3. Lihat kemarin ketentuannya. Saudara seibu dapat 1/3 kalau dia banyak. Kalau dia banyak. Mu'tiq, asobah. Mu'tiq yang membebaskan itu dapat asobah. Lanjut satu lagi ya. Halik an bin طيب baik, kita ke kitab ya. Ada 3 soal. Qala Syekh rahimahullahu taala qauluhu taala fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Kalau dia si mayit punya saudara, meninggalkan beberapa orang saudara, baik itu asyqa, saudara sekandung, auli ab, auli sebapak atau seibu, dzakar dzukuran kanu au inathan, laki ataupun perempuan, fali ummihi as-sudus, ibunya dapat 1/6. Ya, warithina au mahjubina bil ab, yang mewarisi atau terhalang karena bapak, awil jid, nah, atau terhalang oleh kakek, lakin qad yuqal laisa zahir qawluhu fa in kana lahu ikhwa syamilan li ghairil warithin bidalil adamu tanawuliha lil mahjub bin nisfi. Nah, ini secara zahirnya tidak menunjukkan bahwa kalimat fa in kana lahu ikhwa itu mencakup yang bukan ahli waris. Dasarnya ini dalilnya tidak adanya dia meliputi memasukkan yang mahjub dengan setengah. Fa ala hadza la yahjubuha an thuluth min al ikhwa illa al ikhwa al warithin. Jadi mereka yang ini berdasarkan pendapat ini, kata beliau, tidak terhalang mendapatkan 1/3 dari kalangan ikhwa itu kecuali ikhwa yang mewarisi juga. Wa yu'ayyiduhu anna al-hikmata fi hajbihim laha. Baik. Ya, Fa'ala hadza la yahjubuha, yani la yahjubul um. Tidak ada yang menghalangi ibu anisulus untuk mendapatkan jatahnya sepertiga dari arah ikhwah, kecuali ikhwah yang menjadi ahli ahli waris. Nah. Ini asyqa yang disebutkan oleh beliau. Li ab atau li um. Wa yu'ayyiduhu anna al-hikmata fi hajwihim laha. Nah, hikmah mereka menghijabi ibu anisulus, menghalangi beliau mendapatkan sepertiga, li ajli an yatawaffara lahum syai'un minal mal, supaya mereka lengkap mendapatkan harta utuh. Siapa? Saudara-saudara tersebut. Wa huwa ma'dum, dalam keadaan dia tidak ada. Wallahu a'lam. Walakin bisyarti kaunihim itsnain fa aktsar, tapi dengan syarat ikhwah, kata ayat. Fa in kana lahu ikhwatun, bukan satu, berarti banyak. Dua atau lebih. Wa yuskil ala dhalika ityanu lafdil ikhwah bi lafdil jam'i. Dan ini menimbulkan muskilah, kerancuan, kenapa didatangkan dalam bentuk jamak. Wa ujib, kata beliau, saya jawab, an dhalika bi annal maqsud mujarradu ta'addud la al jamak. Tapi yang dimaksud dengan ikhwah di sini bukan untuk menunjukkan jamak, tapi untuk menunjukkan ta'addud, berbilangnya jumlah. Ya, mungkin bisa jadi jenis berkumpul di situ, ada ahsyqa, ada ahli ab atau ahli um. Nah, walaupun cuma satu-satu misalnya. Wa yasduqu dhalika bithnain, dan itu cukup walaupun misalnya ada dua di situ, ahli akh yani asyqiqah atau syaqiq dengan ahli ab misalnya. Nah, itu sudah dia punya meninggalkan dua saudara ibu, sudah mendapatkan berapa? 1/6. Wa qad yutlaqul jam'u wa yuradu bihi al-ithnan, dan memang sering disebutkan jamak, dimaksudkan jamak, tapi yang apa namanya dimutlakkan sebutan jamak ikhwah ya, atau banin misalnya, tapi yang dimaksud adalah dua, seperti dalam ayat. Nah, kama fi qouli ta'ala an Daud wa Sulaiman, sebagaimana Allah berfirman tentang Daud dan Sulaiman, wa kunna li hukmihim, padahal berdua. Yang kemarin juga demikian, wa in tatuba ilallahi faqad saghat qulubuhum bukuma. Wa kunna li hukmihim syahidin. Hukmihim, padahal yang melakukan yang menghukumi siapa? Cuma dua, tentang kambing yang memakan tanaman para petani. Wa qala fil ikhwani umna, kemudian Allah berfirman tentang tentang saudara seibu itu, wa in kana rajulun yurathu kalalatan, kalau seorang itu diwarisi secara kalalah, dia meninggal tanpa ada ahli waris, tanpa ada anak, meninggal enggak punya anak. Nah, begitu juga aw imra'ah, wanita menikah tapi enggak punya anak, meninggal dalam keadaan dia tidak punya. Walahu akhun aw ukhtun, orang yang meninggal ini punya saudara laki atau perempuan, saudara kandungkah atau saudara seibunya. Tapi di sini dimasukkan adalah saudara seibu. Falikulli wahidin min huma sudus, masing-masing saudaranya itu dapat 1/6. Wa in kanu aktsara min dzalika fa hum syuraka fi tsuluts. Nah, itu lihat kemarin yang jatah dapat 1/3, mereka ketentuannya. Nah, mereka yang dapat 1/6 ya. Kalau si mayat meninggalkan apa namanya mati dalam keadaan tidak punya keturunan, tidak ada orang tuanya lagi, yang tinggal adalah adik atau kakaknya, saudara saudaranya. Nah, itu dia dapatkan 1/6, masing-masingnya 1/6. Ikhwah li'um dapatkan 1/6, tapi disebutkan nam waladul um, akhli um. Kalau dia sendirian, lahu akhun au ukhtun. Lahu akhun au ukhtun. Masing-masing dapatkan 1/6. Baik. Tapi kalau mereka gabung banyak, Seperti dalam ketentuan yang lalu, ahlus sulus mereka sama mendapatkan sepertiga. Ketentuan sepertiga diantaranya ini dua yang mendapatkan sepertiga, om dan ikhwah li om. Apa ketentuannya? Saudara si ibu dapatkan sepertiga ketika dia ini dia jumlahnya dua atau lebih. Nah, kemudian tidak ada far'ul waris. Si mayit enggak punya keturunan, kan ini kalalah. Kalalah enggak punya keturunan ke bawah. Kemudian ada mul asl waris menetukur, enggak punya bapak ke atas kakek atau yang seterusnya. Ini dikatakan kalalah sebatang kara. Sebatang kara. Nah, tapi dia punya saudara, maka saudaranya itu dapatkan seperenam. Nah, kalau saudaranya ini banyak, saudara si ibu banyak, mereka dapat sepertiga. Nah, kalau dalam apa namanya itu nanti mereka bergabung semuanya dapat sepertiga, ya dibagi sepertiga. Kalau misalnya tiga mereka dibagi lagi sepersembilan. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala fa atlaqa lafdhal jam' wal murad itsnan fa akthar. Disebutkan itu lafaz jamak, tapi yang dimaksud adalah dua atau lebih bil ijma. Fa ala hadza law khalafa umman wa aban wa ikhwah. Maka kalau di seorang mayit meninggalkan seorang ibu, seorang bapak dan ikhwah, dan meninggalkan beberapa orang saudara, berarti dua atau lebih, kana lil um as-sudus. Nah, ibu dapatkan seperenam. Ingat dalam ayat tadi, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Wal baqi lil ab, sisanya untuk bapak. Lalu yang anak-anak ya terhalang karena ada bapak. Syaratnya kan tidak boleh ada bapak, baru mereka dapatkan warisan. Nah. Baik. Fahajabuha anithulus, mereka menghalangi si ibu dari sepertiga. Ma'ahajbil ab iyahum, padahal bapak menghalangi mereka. Illa ala al-ihtimalil akhar, fa inna lil umma thulus wal baqi lil ab. Kecuali kalau kemungkinan yang lain ada, maka bagi si ibu dapatkan sepertiga dan sisanya bapak. Qala thumma qala ta'ala min ba'di wasiyatin yusi biha awdain. Dan ini ay hadihil furud wal ansiba wal mawarif. Ketentuan faraid ini, nasab-nasabnya, ukuran-ukurannya, wal mawarif dan semua harta yang diwariskan, innama taridu wa tastahiqu ba'da naz'i ad-duyun allati 'alal mayyit lillah aw lil adamiyyin. Ini setelah dikeluarkan utang si mayyit, utang kepada Allah, nazar. Sebelum meninggal dia pernah bertekad untuk sedekah, untuk ini, nazar untuk si fulan sekian, untuk masjid, untuk ini. Sudah pernah terucap untuk mawakaf. Nah, tapi enggak kesampaian, meninggal. Nah, itu dikeluarkan dulu hartanya 10 miliar. Punya tanggungan nazar dia atau punya utang kepada Allah, entah itu puasa atau kafarah. Ya, bukan hanya nazar saja ya, tapi kafarah, dia pernah melakukan sesuatu dan punya harus kafarah, misalnya dia punya bersumpah. Terlanggar sumpahnya. Ya, dia bayar nazar kafaratul yamin. Memberi makan fakir miskin, atau pernah ketika dia naik haji qadarullah belum sempat dia menebus, pernah dia menembak buruan, nah, lupa, belum sempat, atau dia yang lainnya juga terkait dengan itu dia belum mengganti misalnya. Tapi kalau itu harus di sana ya, atau nah, ketika di sana meninggalnya itu dikeluarkan dari uang, dari harta dia sebelum dibagikan ya. atau lil anam au lil adamiin, hutangnya kepada sesama. Nah, hutang kepada sama manusia, hutang kepada si fulan, kepada si fulan, kepada si fulan. Jangan yuharrij menganggap ya ini meng, ya ber, apa namanya, walau husnul dhon memang, tapi ya enggak pantas. Nah, mengandalkan itu, wah itu kan salafi, masa nagih-nagih sih, apalagi ustadznya. Ya, enggak pantas, enggak seperti itu, punya tekad untuk melunasi. Para sahabat bukan enggak berutang, berutang. Zubair bin Al-Awwam punya rumah mewah besar di beberapa tempat, tapi utang. Sampai sekitar, kalau di kita hitung mungkin 100 miliar utangnya. Hitung kurs sekarang ya, banyak. Minta kepada putranya Abdullah bin Zubair untuk minta tolong kamu sama maulanya Zubair. Minta tolong kepada Allah untuk dilunasi. Kumpulkan harta yang terserak-serak. Datang kepada Muawiyah. Dibeli atau di apa, di kurs, terlunasi. Jadi bukan mengandalkan, ah masa salafi nagih-nagih sih, nuntut-nuntut sih di akhiratnya. Utangnya berat nih, para sahabat gak ada mengandalkan. Mereka sama saling bersaudara, lebih bersaudara daripada kita. Tapi gak mengandalkan itu mereka. Gak mengandalkan persaudaraan ini, kemudian nanti, ah masa sih, gak ada. Tapi mereka punya tekad untuk kalau misalnya memang mengandalkan seperti itu, para Rasulullah SAW kan dah, mereka yang enggak melunasi, enggak punya keinginan apa, belum bayar utangnya, enggak disolatkan oleh Rasulullah. Ya awal-awal ketika masih masih sebuah kekurangan, sampai kemudian Allah berikan kelonggaran, Rasulullah menanggung. Dan ada sahabat atau yang sahabat yang lain yang menanggung. Qala wa ba'dal wasaya, dan setelah wasiat. Berwasiat, nanti kalau saya meninggal harta sekian ini untuk si fulan. Nah, paling banyak sepertiga, itu sudah wasulus katsir, kata Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, wasulus katsir. Ya, lebih afdal lagi, lebih kurang dari itu. Ya, seperempat atau seperlima. Kalau tidak keliru, Abu Bakar Siddiq kalau tidak seperempat, seperlima mengeluarkan wasiat. Ya. Untuk ghair ahlil waris, untuk yang bukan ahlul waris. Kalau dalam riwayat disebutkan la wasiyata lil waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ahli waris dapat jatah dari harta tinggalan mawruts orang tuanya atau kerabatnya. Qala rahimahullah allati qad awsal mayyit biha ba'da mautihi. Seperti yang lain kemarin kita ceritakan kisahnya, siapa orang tua yang di Mekah itu mendapatkan 3000 dinar, ya, yang ternyata 3000 dinar ini pesanan dari pemiliknya, 1000-nya untuk orang yang berhak menerimanya, ya. Nah, itu wasiat. Nah, tayib qala fal baqi an dzalik huwa tarikah alladhi yastahiquhu al waratsah. Maka sisa dari yang dikeluarkan, ya, utang, kemudian wasiat, termasuk di sini nanti mu'natul janaiz, ya, perbekalan untuk proses pengurusan jenazah itu diambilkan dari uang si mayit. Nah, itu sisa itu baru dia dimerupakan tinggalan, tarikah peninggalan si mayit yang menjadi hak al-waratsah. Ahli waris. Oh, kaya misalnya, enggak, sudah, biarpun itu kamu kaya, itu jatah kamu dari Allah lewat ini melalui harta si mayit. Kalau mau kamu ambil, kamu kembalikan kepada mereka yang lebih butuh dari saudara-saudaramu, itu fabiha wa nikmat. Nah, yang jelas sudah dapat ketentuannya dari syariat. Waqaddima alwasiyyatu ma'a annaha mu'akhkharah 'anid dain lil ihtimam bi sya'niha. Didahulukan wasiat itu padahal dia mestinya dia tunda dari utang. Ya, pelaksanaan atau pemenuhannya itu bisa diakhirkan dibandingkan utang. Tapi disebutkan dalam ayat lebih dahulu yusi biha mimba'di wasiyatin yusi biha. Mimba'di wasiyatin yusi biha au dain, baru hutang. Karena untuk betul-betul diperhitungkan, namanya wasiat itu tinggalan orang, pesan orang yang mau meninggal. Itu istilahnya kita sakral itu ya. Betul-betul suatu yang paling berkesan dan perlu sangat diingat. Likauni ikhrajiha syaqqan 'alal warithah. Karena mengeluarkannya itu sangat-sangat berat bagi ahli waris. Wal illa fadduyun muqaddama 'alaiha wa takunu min ra'sil mal. Kalau enggak, utang itu didahulukan daripada wasiat dan diambil dari modal harta utama. Nah, ala kulli hal itu yang harus diperhitungkan. Wa ammal wasiyah fa innaha tasihu min ats-tsuluts fa aqal. Sedangkan wasiat itu sah, ya sahih kalau orang itu mengeluarkannya sepertiga atau minimal lebih kecil dari itu. Sepertiga, seperempat, seperlima, sepersepuluh. Lil ajnabi, untuk orang asing. Alladhi huwa ghairu waris, yang bukan ahli waris. Bagaimana dalam hadis disebutkan la wasiyata lil waris, tidak ada wasiat untuk orang yang mewarisi, ahli waris. Nah, punya anak angkat misalnya, ya anak angkat dididik sejak kecil, tidak jadi mahram, tapi dididik, itu berhak dia mendapat. Kalau misalnya orang tua apa, si yang memungut anak ini menjadikan dia berhak menerima wasiat entah sepertiga atau seperempat dari hartanya. Nah, wa amma ghairi dzalika fala yanfud illa bi ijazatil waratsah. Adapun yang selain itu maka tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan izin ahli waris. Nah, kalau misalnya ahli waris juga yang mungkin dapat, mungkin secara mafhum di sini bisa jadi ya, tapi dengan kesepakatan, dengan izin. Kalau enggak ya sudah enggak boleh. Tapi berdasarkan dari dalam riwayat itu la wasiyata lil waris. Nah, qala ta'ala aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapak kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya kepada kamu. Falau rudda taqdirul irf. Ini termasuk pertanyaan yang namanya penekanan. Sehebat sepintar apapun kamu, kamu enggak tahu apa siapa yang lebih bermanfaat untukmu dunia akhirat dari bapak-bapak ataupun anak-anak kamu. Kalau dikembalikan urusan penentuan warisan itu ila uqulikum, kepada akal-akal kamu, wakhtiyarikum, dengan pilihan kamu, la hasala minad darar mallahu bihi alim. Pasti akan terjadi bencana yang hanya Allah yang tahu. Nah, muncul permusuhan, dendam, dengki. Ya, nah. Lana qasal linaqsil unqul wa adami ma'rifatiha bima huwa la'iq wa ahsan, karena akal itu kurang. Manusia sehebat apapun dia makhluk yang tidak sempurna. Berarti akal kecerdasannya pun sejenius apapun dia masih kurang. Dan dia tidak memiliki ma'rifat tentang mana yang lebih layak dan lebih baik. Asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Itulah kita manusia. Fi kulli zaman wa makan, di sepanjang masa kapan pun dan di manapun tempatnya. Fala yadruna ayyal auladi awil walidaini anfa' lahum wa aqrab. Maka mereka, kita manusia tidak akan tahu mana anak-anak itu ataupun orang tua itu yang lebih dekat manfaatnya kepada kita. Lihusuli maqasidihim ad-diniyah wa ad-dunyawiyah, untuk mendapatkan manfaat, maksud-maksud dari urusan dunia dan urusan-urusan akhirat. Faridatun minallah, faridatan minallah, ini sebagai tentuan yang mesti wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menentukan, maka dikatakan ilmu faraid, karena itu faradul, ini fard, ini fardnya itu dari Allah. Innallaha kana aliman hakima. Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana menempatkan itu, membagikan itu. Kenapa kok disanggah seakan-akan tidak adil Islam itu membagi lidzakari mithl hadzal unthayain, munawir sadali dan sejenis yang semisalnya, banyak dulu mengkritik pembagian ahli waris, ya, pembagian warisan ini. Ya. Kamu lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Faradahallahu alladhi qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah yang mewajibkannya yang Allah itu maha meliputi segala sesuatu ilmunya. Wa ahkama ma syara'ahu, dan mengokohkan apa yang dia syariatkan. Wa qaddara ma qaddar ala ahsani taqdir, dia menentukan apa yang telah dia tentukan dengan sebaik-baik ketentuan. Wala tastati'u al-qul an taqtariha mithla ahkami salihah al-muwafiqah likulli zaman wa makanin wa hal, tidak mungkin akal itu mampu untuk mengkritik semisal hukum-hukum Allah yang pantas, yang sesuai sepanjang masa dan dimanapun juga dan keadaan apapun. Wallahu a'lam bishawab. Taib, itu dulu insyaallah. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nah. Kenyataannya walaupun mereka membagi mungkin sama rata, subhanallah. Tidak barokah, ya. Karena nilai uang itu bukan hanya sekedar jumlahnya, tapi barokah yang diperoleh karena tunduk kepada aturan Allah. Tabillahuna subhanakallah, alhamdulillah, shalallahu alaihi wasallam.